还想要sekarang mulai 97 di mana? Di sini SMA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa tasliman katsira amma ba'd. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas haud telaga yang dimiliki oleh para nabi, dan semua nabi memiliki haud, memiliki telaga, tidak hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berharap agar nantinya kelak beliau adalah telaga beliau adalah telaga yang paling banyak dikunjungi oleh manusia, karena para nabi saling membanggakan diri dengan telaga yang dimilikinya. Siapa yang paling banyak pengunjungnya, maka itu yang paling membanggakan. Kenapa paling membanggakan? Karena jika paling banyak pengunjungnya, berarti paling banyak umatnya. Dan para nabi membanggakan banyaknya umat sebagai tanda bahwasanya dakwahnya lebih berhasil dibandingkan nabi yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang posisi haud, posisi telaga Nabi SAW. Apakah sebelum hisab, sebelum mizan, ataukah sesudah mizan? Di sana ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa dalam masalah akidah sekalipun, terkadang para sahabat atau para ulama ahlu sunnah mereka berbeda pendapat, dan ini diperbolehkan selama masing-masing memiliki dalil dan penguat. Oleh karena itu, tidak semua masalah akidah masuk dalam masalah usul. Ada di antara masalah akidah yang di sana masuk dalam masalah furu'. Kapan sebuah masalah itu disebut masalah usul dan furu'? Saya tanya, Pak. Ya, intinya adalah apakah di sana boleh ada perselisihan ataukah tidak. Masalah yang la yasughu fihi al-khilaf, yang di sana tidak boleh ada pendapat yang lain, harus ada satu pendapat, maka ini termasuk masalah usul. Meskipun bagian dari masalah fikih, misalnya wajibnya sholat. Sedangkan masalah yang di sana dibolehkan adanya perbedaan pendapat, maka masuk dalam masalah furu', meskipun terkait masalah akidah. Di antaranya adalah tentang posisi haud telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting dalam membahas masalah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita meyakini keberadaannya, dan ini bagian dari balasan baik yang Allah berikan bagi orang yang beriman yang meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keajaiban telaga ini adalah airnya ketika diminum itu tidak akan haus selamanya. Dan mereka yang berhak untuk meminum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang berusaha komitmen dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dulu ketika di dunia dia minum telaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di akhirat dia diberi balasan oleh Allah dengan mendapatkan air dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan cerita, penulis atau syarih melanjutkan cerita proses yang terjadi di Padang Mahsyar atau proses yang terjadi di Kiamat Kubra. Summa nafkhatu tsaniyah, kemudian terjadilah tiupan sangkakala yang kedua. Halaman 97 paragraf paling bawah ya. Itulah nafkhatul ba'tsi, tiupan kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan nafkhah malaikat Israfil itu meniupkan sangkakala sebanyak 3 kali. Nafkhatul faza, nafkhatus sa'd, dan nafkhatul maut. Yang pertama adalah nafkhatul faza, tiupan yang membuat semuanya kaget. Yang kedua nafkhatus sa'd, tiupan yang membuat semua makhluk pingsan. Dan yang ketiga nafkhatul maut, tiupan yang membuat semua makhluk mati. Namun keterangan ini bahwasanya nafkhah ada 3 kali terdapat dalam hadis yang statusnya dhaif, karena dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang bernama Ismail bin Rafi dan dia perawi yang dhaif. Yang benar tiupan itu terjadi 2 kali. Hanya saja an-nafkhatul ula, tiupan yang pertama, kata beliau tawilah, tiupan yang jaraknya panjang. Israfil meniup sangkakalanya dengan sangat panjang. Maka di bagian awal tiupan membuat semua orang kaget. Akhirnya mereka semuanya mati. Seperti kita kalau di klakson pertama kaget, selesai klakson kecelakaan misalnya. Selesai tiupan mati. Dan semuanya pingsan mati. Kemudian selanjutnya adalah an-nafkhah ats-tsaniyah, tiupan yang kedua. Wallahu ta'ala kama qulna yu'itu dzarrat allati istahalat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di tiupan yang kedua ini sebagaimana yang sudah kita bahas, dia mengembalikan adz-dzarrat, semua sel-sel tubuh, padahal mereka sudah berubah. Sel tubuh kita kalau mati bertahun-tahun berubah jadi tanah, nanti kehujanan entah jadi unsur apa kita tidak tahu. Bisa jadi ada yang jadi minyak, ada yang jadi batu bara, kita tidak tahu. Namun kata sebagian pemilik sekte sesat semacam Jahm bin Sofwan, dia mengatakan sesungguhnya yang Allah kembalikan dan yang Allah bangkitkan kembali adalah syahsan akhar, bukan tubuh kita saat ini namun tubuh yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh baru, jasad baru yang itu bukan tubuh kita, sehingga itu menjadi makhluk baru. Wa jasadan akhar, dan jasad yang lain. Maka nanti menurut Jahm bin Sofwan, ketika orang itu mati kemudian Allah bangkitkan, Allah ciptakan makhluk yang baru atas nama orang yang dulu sudah pernah hidup di dunia. Dan semacam ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang sesat. Karena konsekuensi dari keyakinan ini berarti Allah Subhanahu wa taala nanti akan menghukum jasad, menghukum fisik yang sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah, baru diciptakan untuk disiksa. Berarti Allah zalim. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah berarti Allah mendzalimi hambanya yang diciptakan hanya untuk disiksa. Nah, ketika Jahm bin Sofwan mengatakan bahwa yang dibangkitkan oleh Allah itu jasad yang lain, Allah ciptakan jasad yang baru, maka Ibnu Sina setelah mendengar pendapat ini, dia mengingkari adanya kebangkitan. Dan ini akidah Ibnu Sina. Ibnu Sina termasuk di antara tokoh di masa silam yang belajar banyak tentang masalah filsafat. Dia memiliki kelebihan dalam bidang ilmu kesehatan kedokteran. Hanya saja dia bukan orang pertama. Dia bukan orang pertama dalam masalah kedokteran. Namun dia dianggap sebagai tokoh paling senior, paling pertama dalam masalah kedokteran di dunia Islam. Dan ini kesalahan dalam sejarah. Dan Ibnu Sina ini memiliki banyak penyimpangan pemikiran. Salah satu di antaranya adalah dia berkeyakinan bahwa tidak ada kebangkitan di hari kiamat. Yang Allah bangkitkan hanya rohnya, sedangkan jasad sudah hilang. Dan inilah keyakinan jahiliyah. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsallahu man yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik. La yab'atsallahu man yamut. Orang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin membangkitkan orang yang sudah meninggal. Bahkan sampai mereka membawa tulang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulang mayit. Kemudian mereka tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang bakal menghidupkan tulang-tulang kayak gini padahal dia sudah binasa? Allah jawab, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Ini keyakinan musyrikin jahiliyah. Mereka menganggap orang kalau sudah hancur, sudah berubah fisiknya menjadi benda yang lain, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kembali dan membangkitkannya kembali? Maka Ibnu Sina mengingkari adanya kebangkitan dan mereka mengatakan bahwasanya jasad itu tidak akan dikembalikan, yang dikembalikan hanyalah roh, dan ini akidah kekufuran. Dan Ibnu Sina menegaskan akidahnya ini dalam risalahnya, dalam buku kecilnya yang bernama atau yang berjudul Al-Adhawiyyah. Maka dia menjadi atau dia memiliki akidah kekufuran dengan keyakinan semacam ini, karena konsekuensinya berarti dia mendustakan adanya al-ba'ats, kebangkitan. Kalau kemudian yang dibangkitkan itu roh, maka tidak butuh adanya hari kebangkitan, karena roh itu Allah lestarikan, Allah abadikan, sementara jasad itu rusak. Maka di mana makna kebangkitan sementara sesuatu yang sudah rusak ini tidak Allah kembalikan, dan roh sudah ada dan tidak rusak? Maka keyakinan Ibnu Sina konsekuensinya adalah dia mendustakan adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Dan ini keyakinan kekufuran berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sepakat kaum muslimin. Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Karena itu kita menyayangkan ketika banyak kaum muslimin yang tidak memahami sejarah, akibatnya mereka memuji tokoh yang tidak layak dipuji dan mencela tokoh yang tidak layak dicela. Dan bagian dari fungsi belajar sejarah adalah kita mengenal siapakah orang masa silam yang memang berjasa pada Islam, orang masa silam yang layak untuk kemudian dijadikan sebagai pahlawan, dan sebaliknya kita mengenal orang di masa silam yang sebenarnya dia tidak layak untuk dijadikan pahlawan, meskipun bisa jadi di masa silam dia diagungkan. Ya, orang yang mengingkari adanya kebangkitan jasad, maka ini termasuk akidah kekafiran, maka dia kafir. Dan orang-orang ahli filsafat mengatakan bahwa yang dibangkitkan oleh Allah adalah roh dan bukan jasad, sehingga mereka bisa jadi kafir dengan keyakinan semacam ini. Kesimpulannya bahwa hari kebangkitan yang dibangkitkan oleh Allah itu jasad, sementara roh sifatnya baqiyah, roh itu tidak rusak. Dan kemarin telah kita bahas bahwa kematian roh adalah ketika roh itu berpisah dengan jasad. Dan roh itu abadi, Allah lestarikan, tidak hancur, hanya saja tempatnya berbeda-beda. Ada yang berada dalam kenikmatan dan ada yang berada dalam siksaan. Kemudian penulis memberikan rincian urutan kejadian di hari akhir. Fa'awwalu amrin min umuril akhirah. Kejadian pertama, peristiwa yang terjadi di akhirat adalah an-nafkhah fis-sur, tiupan sangkakala. Dan itulah tiupan yang menyebabkan semuanya terkejut, kemudian jatuh, pingsan, mati. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semua jasad. Akhirnya kemudian semuanya berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hisab. Yaqifun nasu wa tadnu syamsu. Manusia berdiri di hadapan Allah dan matahari Allah dekatkan. Ingat, di padang mahsyar matahari masih ada. Matahari tidak Allah binasakan. Min ru'usihim, dan matahari Allah dekatkan di dekat kepala mereka. Wayuzatu fi hararatiha, kemudian Allah tambah panasnya. Sudah didekatkan, ditambah panasnya. kita mendapatkan sinar matahari, panas matahari itu 8 menit dari sinar yang keluar dari matahari. Dengan jarak sekian ribu kilometer itu, 8 menit waktu yang dibutuhkan dari mulai keluar dari matahari sampai ke tubuh kita. Masya Allah, bisa Allah dekatkan. Padahal kita kalau berjemur di di temperatur 40 derajat yang kemarin sempat dialami di Jogja, kita sudah merasa sangat kepanasan dan tidak mungkin orang bisa kuat bertahan lama di sana. Namun besok di hari kiamat di padang mahsyar, Allah dekatkan matahari dekat dengan kepala dan Allah tambah panasnya. Maka dengan kejadian ini yuljimuhumul irqu, orang-orang kemudian tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan amalnya. Ada yang tenggelam atau ada yang keringatnya sampai ke betisnya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, ada yang seluruhnya, seluruh badannya tenggelam dengan keringatnya. Kalau tenggelam dengan air mungkin baunya masih normal ya, baunya netral. Ini tenggelam dengan keringat, kira-kira baunya seperti apa? Tergantung dari amalnya. Dan ada di antara mereka yang keringatnya itu mengalir sampai jarak yang sangat jauh di tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui beberapa makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri juga memberikan syafaat. Setelah yafza'un nasu ilal anbiya, setelah manusia mereka berbondong-bondong menuju para nabi. Yang dimaksud syafaat di sini adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar. Yata'akharu anha Adamu, mereka menuju Adam. Kemudian para nabi ulul azmi, Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW yang didatangi dan beliau yang memberikan syafaat. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah mendengar kisah hadis yang panjang, hadis riwayat Bukhari tentang syafaatul uzma. Dan mungkin ada sebagian yang belum mendengar. Intinya Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia di padang mahsyar itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Sehingga mereka resah dengan penantian semacam ini. Coba bisa kita bayangkan, kalau kita sedang menanti sesuatu yang belum pasti, apa perasaannya? Enggak nyaman, resah. Padahal sesuatu yang belum pasti tadi akan kita alami. Ini mau ujian. Soalnya apa kita enggak tahu. Ujiannya pasti, tapi soalnya kita tidak tahu. Kita disuruh nunggu 1 jam lagi, soalnya tertunda, itu sudah resah. Maka nunggu itu sesuatu yang sangat tidak nyaman. Sampai pun di akhirat, manusia yang pertama sampai yang terakhir, berikut jin, Allah kumpulkan di satu tempat, mereka semua menunggu kapan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan hisab dengan suasana yang sangat menyedihkan, suasana yang panas, mereka tenggelam dengan keringatnya. Akhirnya mereka berkeinginan agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Daripada cuma dibiarkan dijemur di kepanasan matahari semacam ini, maka mereka berharap agar Allah Subhanahu wa taala segera melakukan hisab. Entah nanti apa hasilnya, mau baik maupun tidak baik. Tapi mereka sudah tidak betah di mahsyar yang didiamkan oleh Allah dalam kurun waktu yang sangat lama. Maka manusia berbondong-bondong meminta dari satu nabi ke nabi yang lain agar mereka berdoa kepada Allah agar Allah segera melakukan hisab. Nabi pertama yang didatangi siapa? Adam alaihissalam. Kenapa mereka mendatangi Adam? Sebagai tanggung jawab, kamu kan bapak semua orang. Biasanya kita kalau kemudian punya masalah, pertama kali kita mengadu kepada bapak atau kepada orang tua. Maka karena Adam adalah Abul Bashar, bapak semua orang, maka dia yang pertama kali didatangi. Namun Adam tidak mau. Beliau tidak berani berdoa ketika itu, masya Allah. Berdoa ketika itu tidak berani. padahal beliau seorang nabi. Kemudian beliau menyarankan agar datang kepada Nuh. Akhirnya satu persatu nabi ulul azmi didatangi. Nuh tidak mau, tidak berani berdoa ketika itu. Apa kurangnya seorang nabi seperti Nuh sampai beliau tidak berani berdoa ketika itu? Kemudian Nuh mengarahkan kepada Ibrahim. Ibrahim mengarahkan kepada Musa, kemudian Isa, dan Isa langsung mengarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian maju di bawah arasy dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi sujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melakukan hisab. Dan karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap telah memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia. Syafaat dalam bentuk apa? Allah segera melakukan hisab, mengabulkan keinginan manusia untuk melakukan, untuk agar hisab itu segera dilakukan. Karena syafaat ini diterima dan dirasakan oleh seluruh umat manusia dan seluruh jin, maka syafaat ini disebut sebagai syafaat terbesar. Semua bisa merasakannya, semua bisa mendapatkan manfaatnya. Karena itu syafaat ini disebut dengan syafaat al-uzma, syafaatul uzma. Dan syafaatul uzma itulah maqam mahmud, maqam mahmud yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan la asa ayya ba'asaka rabbuka maqam mahmud. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk bertahajud sebagai tambahan tugas bagi beliau. Pasti Allah, karena asa bimana pasti, asa untuk bahasa Quran bimana pasti, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukmu untuk menduduki posisi maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Apa itu kedudukan yang terpuji? Yaitu syafa'atul uzma. Beliau SAW satu-satunya orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera melakukan hisab. Karena semua mendapatkan manfaatnya, maka semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dulunya mereka adalah musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedudukan ini disebut dengan maqam mahmud, kedudukan yang terpuji. Dan kita berdoa kepada Allah setelah azan, ati Muhammadanil, atau sebelumnya gimana? Wa ba'athu maqaman mahmudan allati wa'ada, dan tunjuklah beliau untuk menduduki posisi maqam mahmud allati wa'ada yang kau janjikan. Dan maqam mahmud ini diinginkan oleh al-awwalun wal akhirun, semua umat manusia dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan syafaat ini dirasakan bagi orang yang beriman dan bagi orang kafir, seluruh umat. Karena syafaat ini memberikan manusia untuk istirahat di padang mahsyar. Mereka lama menunggu dalam posisi kepanasan, ingin segera istirahat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka semuanya fi waqtin wahid, di waktu yang sama. La yulhihi sya'nun an sya'nin, tidak ada satupun yang kelewatan. Kita apa, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah itu sari'ul hisab, zat yang maha cepat hisabnya. Mungkin ada di antara kita yang membayangkan jumlah manusia yang sekian triliun-triliun, berikut jin yang kita tidak tahu jumlahnya. Itu bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghisab? Betapa lamanya kalau satu persatu dipanggil. Namun tidak demikian realitanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki kepada seluruh umat manusia dan semuanya pakai takaran, semuanya pakai takdir. A, rezekinya sekian. B, rezekinya sekian. C, rezekinya sekian. Enggak ada satupun yang ketukar. A, B, C jodohnya BDF. Enggak ada satupun yang ketukar. Jutaan manusia, ribuan manusia. Dalam waktu yang sama Allah memberikan rezeki kepada mereka semua. Dalam waktu yang sama Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka semua yang beraneka ragam permintaannya. Doa orang kan enggak sama ya. Meskipun tempatnya sama, tapi permohonannya beda-beda. Seperti itu pula Allah Maha Kuasa untuk menghisab makhluk yang jumlahnya sekian banyak dalam waktu yang sama. Namun kita tidak boleh menghayalkan kira-kira gimana ya? Apa kemudian kepala Allah jadi banyak? Suci Allah dari hati. Kita tidak boleh menghayalkannya. Karena Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk itu. Beda dengan makhluk, mereka tidak mungkin mampu untuk berbicara kecuali dengan satu orang. Karena makhluk hanya bisa konsentrasi dengan satu masalah. Atau makhluk tidak bisa berbicara dengan tiga orang dalam waktu yang sama. Namun Khaliq, dia mampu untuk menghisab seluruh manusia fi waqtin wahid, dalam waktu yang sama. Sebagaimana dia bisa menciptakan mereka, memberi rezeki mereka fi waqtin wahid, dalam waktu yang sama. Dan Allah Subhanahu wa taala selesai menghisab mereka fi qadri muntasifin nahar, kira-kira pertengahan siang. Dari pagi sampai pertengahan siang menjelang duhur hisab sudah selesai. Seperti kita kalau kurban itu ya. Selesai cacah daging menjelang duhur. Maka kira-kira selama inilah waktu yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghisab seluruh manusia. Dan selesailah hisab sehingga ahli surga masuk ke dalam surga, dan wayasilunaha fi waqtil qailulah, dan mereka bisa masuk surga di waktu qailulah. Waktu qailulah itu waktu tidur siang. Itulah makna firman Allah di surat Al-Furqan ayat 24, wa ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Penduduk surga pada hari itu khairun mustaqarran, mendapatkan tempat tinggal yang paling baik, wa ahsanu maqila, dan tempat tidur siang yang paling nyaman. Maka untuk check in hotel surga setelah jam 12. Kok ditiru sampai sekarang ya? Tidur siangnya ahli surga pertama di waktu qailulah. Selesai hisab, mereka masuk surga di waktu makil, di waktu tidur siang. Summa ba'da dzalika, kemudian setelah itu tatayyarus suhuf, catatan, buku catatan amal bertebar. Fa akhidun shahifatahu biyadil yumna, maka mereka mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kanan. Ini masih berbicara tentang proses hisab ya. Dalam kondisi gembira, dan semua yang laqiyahu yurihi iyyaha, semua yang bertemu Allah maka Allah tunjukkan buku catatannya. Yaqul, kemudian Allah berfirman, haum. Haum itu aslinya dari kata ha dan amma ya ummu. Maya ummu artinya al-qasdu, qasada yaqsudu. Maka aslinya ha'um itu ha'ummu, ha'ummu. Tapi kemudian tasjidnya dibuang likasratil istimal, karena sering dipakai. Setelah itu wawunya dibuang karena terlalu panjang, jadinya ha'ummu. Dan ha'um itu ismu fi'lil amri, ismu fi'il amri, isim namun statusnya perintah, kata kerja perintah, maknanya khudu, maknanya khudu. Ha'um ambillah kitabiyah, kitabnya, di situ ada kalimat yang mahdhuf, aslinya adalah ha'um kitabiyah ikra'u kitabiyah. Maka kitabiyahnya berulang. Tapi Allah buang yang depan, kemudian Allah gabungkan ha umuqra'u kitabiyah. Ambillah kitab itu, ikra'u dan bacalah kitab itu. Di sini ada hak, hak sakta, namanya hak sakta, hak untuk berhenti namun tanpa nafas. Kita biyah, kalau ada hak kan jadinya nafasnya tertahan. Waqaf, hak untuk membuat waqaf sakta. Dan hak ini hanya boleh ditulis jika dia waqaf. Tapi kalau dia wasal, haknya tidak boleh ada. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku dhanantu yakin anni mulakin hisabiyah, bahwa aku akan ketemu hisabnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita yakin bisa akan ada hisab. Semoga bagian dari ini. Para calon penduduk surga yang menerima kitab dengan tangan kanan, mereka mengatakan di hadapan Allah, dulu saya yakin saya akan ketemu hisab. Semoga keyakinan semacam ini bisa kita pertahankan sampai akhir hayat. Saya yakin saya akan ketemu hisab, sehingga bisa kita jadikan alasan di hadapan Allah, dan kita termasuk di antara orang yang menerima kebijaksanaan amal dengan tangan kanan. Amin. Insyaallah. Inni dhanantu anni mulakin hisab. Saya yakin bahwa saya akan ketemu dengan hari hisab. Yang dimaksud dhanantu ay tayaqantu, saya yakin. Karena dhanna yadhunnu juga bisa bermakna yakin. Maka tidak semua dhan itu maknanya yang mengandung unsur keraguan. Dhan dalam bahasa Al-Qur'an juga bisa bermakna yakin. Karena itu hadis ahad yufitu dhan, itu maknanya dhan rajih, dugaan kuat yang bisa jadi statusnya sahih jika perawinya adalah perawi yang thiqah, perawi yang bisa diambil hadisnya. Fadhannu yakni al-yakin huna. Dhan di sini maknanya yakin, karena dhan dalam Al-Qur'an kadang bermakna yakin, kadang bermakna waham, salah paham. Namun dhan di sini maknanya adalah yakin. Sebagaimana firman Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Di antara karakter orang yang sabar adalah mereka yang yakin besok akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, mereka dalam kehidupan yang diridai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Sifat surga itu tinggi. Maka benar apa kata orang Jawa, munggah swarga. Tapi kalau neraka, di tempat yang rendah, nyemplung neraka. Tidak ada munggah neraka, tapi nyemplung neraka. Kalau surga itu tingkatannya darajat. Kalau tingkatan ke atas itu namanya darajat. Tapi kalau tingkatan ke bawah namanya darokat. Oke, kaf. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Dan sesuatu yang tinggi itu umumnya lebih nyaman dibandingkan sesuatu yang berada di tempat yang lebih rendah. Qutufuha daniyah. Panen buahnya itu dekat. Orang bisa mengambil buahnya dengan kondisi nyaman, sangat dekat. Dia bisa ngambil dalam posisi tidur, posisi duduk, mau posisi apapun. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian. Maka ahli surga ketika makan minum itu pakai dipersilahkan. Berarti ada unsur dimuliakan. Seperti tamu ya. Tamu kalau mau ditui panganan, minuman, kemudian ditinggal pergi, itu mungkin dia mau makan masih ragu. Ini untuk saya atau untuk anjingnya? Tapi kalau dikasih makanan dan dipersilahkan, silahkan makan, ada unsur penghormatan. Seperti itu penduduk surga. Allah mempersilahkan. Kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Hani'an, dengan penuh kenikmatan. Bima aslaftum, disebabkan perbuatan kalian yang telah dulu. Fil ayyamil khaliyah, di waktu-waktu, di hari-hari yang telah lewat. Nas'alullaha ayyaj'alana minhum. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara mereka. Wa ammas sinfus tsani, adapun golongan yang kedua, mereka adalah ashabus syimal, golongan kiri. Masing-masing mendapatkan kitab, sahifahnya, kitabnya dengan tangan kiri. Malwiyah wara'a dhahrihi, yang diambil dari arah belakang. Maka mereka ngambilnya dengan tangan kiri dan itu pun dari arah belakang. Kalau orang baik dengan tangan kanan dari arah depan, dengan cara yang normal. Ini sudah pakai tangan kiri dengan cara yang tidak normal. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kiri. Dalam ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, di surat Al-Insyiqaq. Adapun orang yang diberi kitab waraa dhahrihi, di belakang punggungnya. Berarti ada dua cara, pakai tangan kiri dan itu dari arah belakang. Maka mereka pun akan menyesal, dengan sangat menyesal. Mereka mengatakan, ya laitani lam uta kitabia, andai saya tidak diberi kitab. Mereka berharap tidak dihisab, karena tidak ada satupun yang bisa dibanggakan, tidak ada satupun yang bisa bermanfaat baginya. Walam adrima hisabiyah, dan saya tidak melihat hisab ini. Karena mereka itu bercita-cita andaikan mereka jadi binatang yang Allah lebur jadi tanah. Besok ketika semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, binatang-binatang juga dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat, apabila al-wuhush, binatang-binatang dikumpulkan oleh Allah. Untuk apa binatang dikumpulkan? Untuk diadakan kisos. Tidak ada hisab amal, namun adanya kisos kedzaliman. Maka binatang yang pernah mendzalimi binatang lain, mereka saling melakukan kisos, balas dendam, sesuai dengan kedzaliman yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Tapi ini di luar dosa, karena itu tidak Allah berikan hukuman, namun bentuknya adalah balasan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ketika keadilan itu tidak terwujud di dunia, maka dilanjutkan sampai kiamat. Sampai pun terjadi pada binatang. Setelah mereka melakukan kisos satu sama lain, mengkisos, kemudian Allah jadikan binatang itu sebagai tanah. Maka orang kafir yang melihat binatang jadi tanah, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, andai saya itu jadi tanah seperti mereka. Namun karena manusia memiliki akal, sehingga apapun yang mereka lakukan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa berstatus sebagai binatang yang tidak memiliki dosa, tapi mereka akan menghadapi hukuman. Sehingga mereka mengatakan, walam adrima hisabnya, saya tidak lihat hisabnya. Ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliyah. Ya laitaha kanatil qadiyah, keputusan telah ada, telah terjadi. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultaniyah, binasa sudah kekuasaanku. Allah sebutkan di surat Al-Haqqah. Kemudian Allah lanjutkan, khuduhu fakullu, seret dia dan rantai dia. Thummal jahima, kemudian ke dalam neraka jahannam. Salluhu, masukkan dia. Al-jahima di sini mansub, kenapa mansub? Dibaca apa? Al-jahimu apa al-jahima? Thummal jahima. Kenapa jahima? Karena dia maful bih muqaddam. Normalnya summa salluhu al-jahima, namun keindahan bahasa Quran, biar semuanya mati ha, gitu ya. Kalau summa salluhul jahim, nanti jadinya summa salluhul jahim. Kok mim sendiri semuanya ha? Tidak membentuk saja. Ke Allah Subhanahu wa taala taruh maf'ul bihnya di depan. Dan ini mengandung makna tambahan. Mendahulukan sesuatu yang harus di belakang memberikan makna pembatasan. Taqdimu ma haqqa ta'khir yufidul hasr. Sehingga makna ayat adalah kemudian masukkan dia hanya ke dalam jahannam, ke dalam jahim, ke dalam neraka. Summa fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku. Kemudian mereka usluku, apa, rantai syarat dengan rantai fisil silat di rantai yang panjangnya sab'una dhira', 70 hasta. Wallahu a'lam, makna 70 di sini bukan berarti persis 70 hasta nek di meter ya, sekian meter, bukan. Namun maksudnya adalah untuk menunjukkan betapa panjangnya rantai itu. Karena mafhumul adad la yutabar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amal mereka yang tidak baik, amal mereka yang jahat, allati istahaqqa biha dukhulan nar, di mana karena amal ini mereka berhak untuk masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Karena mereka dulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Artinya mereka mengingkari hari kebangkitan dan tidak mengimaninya. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan karakter mereka sangat pelit, sehingga mereka tidak memotivasi orang lain untuk memberi makan bagi orang miskin. Jangankan dia mau memberi makan orang miskin, dia juga ingin jangan sampai orang lain memberi makan kepada orang miskin. Saking apanya? Peliknya orang ini. Saking jahatnya orang ini. Kemudian Allah ceritakan di ayat yang lain, falaisa lahu al-yauma hahuna hamimun. Maka tidak ada untuknya al-yauma pada hari ini hahuna di sini, yaitu di neraka, hamimun, teman dekat yang bisa menyelamatkannya. Penduduk neraka itu lebih ingat pada teman dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya. Karena itu Allah sebut di sini mereka tidak memiliki teman yang bisa nolong. Maka mereka lebih mengharapkan bantuan teman dibandingkan bantuan keluarganya. Menunjukkan betapa pentingnya teman, karena umumnya orang itu lebih banyak terpengaruh dengan teman daripada keluarga. Ada orang yang mungkin punya saudara orang baik, orang soleh, tapi dia nakal banyak. Orang tuanya ulama, tapi anaknya bajingan banyak. Atau sebaliknya. Pengaruh keluarga itu lebih kecil dibandingkan pengaruh teman. Ini menunjukkan betapa bahayanya teman. Keluarga itu kita tidak punya hak pilih, kan, gitu ya. Kita tidak punya hak pilih. Ketika kita bayi, kok ibu kita seperti ini, bapak kita seperti ini, pernah milih? Tidak. Tapi teman ada hak pilih. Kita bisa memilih teman yang baik, teman yang tidak baik. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih meletakkan pengaruh itu pada teman dibandingkan pada keluarga. Maka jangan salahkan ustaz ketika ada ustaz punya anak yang bukan ustaz. Ya normal saja ya. Sebagaimana ada nabi yang punya anak orang yang statusnya kafir. Wala ta'amun illa min ghislin, dan mereka tidak memiliki makanan illa min ghislin, kecuali ghislin. Dari kata ghasala yang artinya mencuci, maka ghislin itu cucian. Air sisa cucian. Air sisa cucian apa? Sisa cucian penduduk neraka. Kita bisa lihat orang mencuci apa misalnya? Sesuatu yang sangat kotor. Berarti semua kotoran ada di situ. Air cucian inilah ghislin. Tergantung apa yang dicuci. Kalau yang dicuci bagus, sisa cuciannya bagus. Tapi ini yang dicuci adalah penduduk neraka, bercampur dengan nanahnya, bercampur enggak tahu. Itu makanan penduduk neraka. La yakuluhu illal khati'un. tidak ada yang memakannya kecuali al-khati'un. Khati' itu orang yang berdosa. Kalau mukhti' itu orang yang salah tidak sengaja. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Allah tidak mengajarkan innasina au khatakna. Karena kalau khatak itu dosa yang dilakukan secara sengaja. Kalau akhtak, dosa yang dikerjakan tidak sengaja, seperti dipaksa atau lupa atau karena sebab yang lainnya. La ya'kulu illal khati'un, tidak ada yang memakannya kecuali orang yang ahli dosa. Allah juga berfirman di ayat yang lain di surat Al-Insyiqaq, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang diberi kitab di belakang punggung dari belakang punggungnya, fasau bayadahu kubura, mereka akan meneriakkan celaka. Wayasla sa'ira, dan masuk ke dalam sa'ir. Mereka diberi kitab dengan tangan kiri dari arah belakang, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dari sini kita bisa simpulkan urutan kejadian di hari akhir sebagai berikut. Yang pertama adalah tiupan as-saq wal maut, tiupan yang membuat orang itu pingsan dan mati. Kemudian tiupan kebangkitan. Setelah itu Allah membangkitkan seluruh jasad. Kemudian mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hisab. Lalu mereka mengambil kitab dengan tangan kanan dan tangan kiri sesuai dengan amalnya. Tsumma ba'da dzalika al-wurud 'ala al-hawd. Setelah itu baru mereka datang menuju haud. Ini pendapat Syekh, pendapat syarah bahwa haud itu didatangi, telaga Nabi SAW didatangi oleh umat manusia setelah kejadian Isa. Yaitu unnas, semua orang datang ke sana yang menjadi umat Nabi SAW, dan ini adalah pendapat yang kuat karena secara makna menunjukkan bahwa haud itu terjadi sebelum kejadian mizan, sebelum adanya timbangan amal. Setelah menerima kitab baru nanti akan dilakukan timbangan, dan haud kata beliau didatangi antara proses hisab penerimaan kitab sampai dilakukan penimbangan amal. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan pertama ditimbang dulu, dan timbangan amal itu terjadi sebelum mereka datang ke haud. Namun yang benar kata beliau, haud terjadi sebelum mizan. Karena dua alasan. Alasan yang pertama, bahwa manusia datang ke haud itu dalam kondisi kehausan. Sehingga keadaan yang paling sesuai adalah mereka datang ke haud terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, terdapat dalam hadis yang sahih, ada beberapa di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka tersesat sehingga tidak bisa menuju haud. Andaikan menuju haud itu terjadi setelah mizan, maka orang yang mizannya ringan, timbangannya ringan, mereka akan mengetahui bahwa mereka tidak akan bakalan bisa menuju haud. Enggak ada gunanya untuk mendekat haud, timbangannya sudah ringan. Maka ketika mereka datang ke haud namun mereka tertolak, mereka diusir dan mereka tersesat tidak bisa mendapatkan haud, menunjukkan bahwasanya haud ini terjadi sebelum mizan. Kemudian setelah mereka datang ke haud, yakunu wasnul amal, terjadilah timbangan amal. Lalu mereka melewati sirat yang dibentangkan di atas jahannam, di punggung neraka. Akhirnya kesimpulannya ada dua, antara surga dan neraka. Inilah urutan yang sahih yang terjadi selama kiamat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita sambung di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pengumuman, Pak?